Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita masuk pada sesi ke-26. Halaman 33. Sudah, Pak Purbadi pun pengantar yang terakhir. Nah, kita lihat membahasnya sekarang tentang muzakkar dan muannas. Al-muzakkaru wal-muannasu. Tentang muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Muzakkar laki-laki, muannas perempuan. Ini tujuannya. Nanti pada fi'il-fi'il itu nanti diberi tanda ta'nis, tanda perempuan. Jadi seperti ini. Misalnya ya, qalat. Qalat Aisyatu. Aisyah ini perempuan kan? Ini muannas. Bedakan dengan musanna ya. Kalau musanna dua, ini muannas perempuan. Maka di sini diberi tanda perempuan. Karena setelah ini nanti kita pelajari tentang fa'il. Fa'il itu perlu diketahui mana yang laki-laki, mana yang perempuan, sehingga butuh dijelaskan tentang muzakkar dan mu'annas. Apa itu muzakkar? Lihat, huwa mayadulu ala zakarin. Muzakkar adalah isim yang menunjukkan ala zakarin, laki-laki. Contoh, bisa jadi nama orang nanti, bisa jadi benda. Ada benda yang dianggap laki-laki. Kalau nama orang jelas kan? Namun ada benda juga yang dinyatakan laki-laki. Maka nanti kata gantinya pilih yang laki-laki. Contoh, Muhammadun. Laki-laki kan? Waladun, anak laki-laki. Daftarun, buku tulis. Buku tulis dianggap laki-laki. Baitun, rumah. Rumah dianggap laki-laki. Itu kan bukan tak merbutoh. Nah, sedangkan mu'annas, huwa mayudulu ala unsa, isim yadul yang menunjukkan perempuan, unsa perempuan. Contoh Aisyatu. Contoh lagi Maryamu. Bisa jadi benda juga, ciri-cirinya ada yang perempuan dengan tak marbutoh, sabburatun. Saburotin apa artinya kemarin? Papan tulis. Nah, itu semua masuk perempuan. Maka nanti digantikan dengan perempuan. Contoh lagi misalnya benda Al-ardu itu perempuan. Bumi. Ini muannas. Dalilnya. Zulzilatil. Ini aslinya tak disukun, menunjukkan perempuan. Aslinya gini. Dihidupkan karena untuk dibaca dengan selanjutnya. Tak sukun. Tak menunjukkan perempuan kemarin disebut apa? Tau Ta'nis Sakinah. Itu. Maka lalu juga mu'annas. Kapan tahu muzakkar atau mu'annas? Nah sekarang kita lihat anwa'u ta'nis, macam-macam perempuan. Maksudnya macam-macam taknis yang dianggap perempuan atau perempuan atau dianggap perempuan. Di sini cuma disebutkan macam-macam perempuan saja, taknis saja, mudzakkar enggak disebutkan. Kenapa? Kenapa disebutkan? Nah, selain ini nanti jadi mudzakkar. Pokoknya yang perempuan saya yang dikuasai nanti setelah itu semuanya berarti mudzakkar. Sekarang yang pertama lihat makana alaman mu'annasan. Makana gak usah diartikan. Semua nama perempuan. Semua nama perempuan. Alaman nama mu'annas perempuan. Semuanya berarti mu'annas. Contoh Fatimatu. Perempuan kan? Ditambah lagi ada tak marbutoh. Maryamu. Maryam perempuan kan? Zainabu perempuan. Berarti semuanya dianggap atau digolongkan dalam mu'annas. Yang kedua, mafihi ta'un marbutotun. Mafihi ta'un marbutotun. Yaitu setiap kata fihi di dalamnya ada tak marbutoh. Tak marbutoh paham ya? Contoh madrosatun. Ada tak marbutohnya enggak? Ada, walaupun bukan nama perempuan. Mimsahatun, penghapus. Saburotun, papan tulis. Semuanya diakhiri tak marbutoh. Walaupun bukan nama perempuan, namun benda, namun karena ada tak marbutohnya dianggap mu'annas. Dianggap ta'nis atau mu'annas, dianggap perempuan. Yang ketiga, ma fihi alifu ta'nisi maksurah. Yang di dalamnya ada alif ta'nis perempuan maksurah isi maksur. Maksurah isim maksur. Misal contoh, lihat ya, isim maksur dulu diakhiri dengan apa? Isim maksur diakhiri dengan apa? Alif lazima. Di sini alif lazimanya menunjukkan perempuan. Contoh sugro. Contoh lagi kubro. Contoh lagi yumna. Maka sugro itu masuk mu'annas. Kubro masuk mu'annas. Yumna juga masuk mu'annas. Sugro kecil, kubro besar. Yumna artinya kanan. Yang keempat, ma fihi alifu ta'nisil mamdudah. Setiap yang diakhiri dengan alif ta'nis yang menunjukkan perempuan dari mamduda, isim mamdud. Pernah kita bahas dalam ismul azila yang sorry? Iya kan? Isim mamdud itu bagaimana? Di belakangnya ini kan alif dan hamzah. Namun alif dan hamzahnya di sini nanti alifnya alif yang dibahas ini alif yang menunjukkan perempuan. Maka nanti masuk muannas. Contohnya di sini apa? Sauda, bayda, safra. Sauda artinya apa? Hitam. Boleh ditanwin enggak ini? Enggak boleh ditanwin. Lihat di pembahasan ism lazila yang sharif. Bayda. Tidak boleh ditanwin juga. Masuk muannas. Terus safra, kuning. Kemudian yang kelima, makana mu'annatsan majaziyan. Perempuan, setiap mu'annas, setiap perempuan yang dianggap secara majaz. Artinya itu benda yang dianggap perempuan. Benda yang dianggap perempuan. Contoh, syamsun. Syamsun itu dianggap perempuan. Contoh lagi, yadun. Dan ditulis juga, setiap anggota tubuh yang berpasangan itu dianggap perempuan. Yadun itu berpasangan, tangan. Berpasangan kan? Setiap anggota tubuh yang berpasangan dianggap mu'annas, perempuan. Anggota tubuh. Pak. Ainun, mata. Mata berpasangan kan? Nah, maka dianggap perempuan. Uzunun, telinga. Ya, dianggap perempuan juga. Nanti ada contohnya di bawah. Nafsun, jiwa. Ini juga secara majas dianggap perempuan. Lalu yang keenam, jamu taksir. Semua jamu taksir semuanya mu'annas. Semua jamu taksir semuanya mu'annas. Contoh rusulun. Rusulun jamak dari apa? Rasulun. Arjulun jamak dari apa? Arjulun. Apa arjulun jamak dari mana? Rijlun. Kalau laki-laki rijalun. Masa lupa ini? Rijlun jamaknya? Arjulun. Rajulun laki-laki. Jamaknya rijalun. Gitu. Setiap jamak taksir ya, setiap jamak taksir semuanya masuk mu'annas. Contohnya lagi, ini berarti mu'annas juga. Mu'annas karena masajidu jamak taksir. Kutubun, kutubun juga mu'annas karena apa? Jamak taksir. Contoh sini rusulun, arjulun, ayunun. Ayunun itu jamak taksir dari ainun. Sudah dijelaskan dulu. Lupa paling, lupa buka-buka. Kemudian yang ketujuh, al-hurufu, semua huruf itu dianggap mu'annas. Semua huruf dianggap mu'annas. Maka huruf ba, fa, fi, min, ila, inna, semuanya itu huruf. Huruf itu dianggap mu'annas, dianggap perempuan. Lalu yang kedelapan, asmaul qura, nama-nama qura, kota. Contoh Misra, Mesir, Jakarta, Bandung. Yogyakarta. Semuanya masuk muannas. Gunung Kidul. Wara. Enggak tahu karang asem itu gimana cara buatnya. Nama kota pokoknya masuk muannas. Lalu lihat tamrin, uskur anwa'at ta'nisi mimma ya'ti. Sebutkan macam-macam perempuan dari kata-kata berikut ini. Jadi kan tadi macam perempuan ada 8. Nah, kata-kata di bawah ini masuk yang mana? Nanti tinggal tulis angka saja ya. Tulis angka ya. Al-yusra. Sama seperti yumna. Tulis angka 3. Iya. Yusra, angka 3. Masuk apa berarti? Alif ta'nis maksura. Bakaratun. Masuk nomor 2. Yusra artinya apa? Kiri. Baqarah, sapi. Surat Al-Baqarah. Sapi betina. Masuk nomor 2 ya. Hamra. Masuk nomor 4. Hamra artinya apa? Merah. Asya'u. Asya itu jamak dari syai'un. Dari apa? Syai'un itu kalau dijamakkan jadi asya. Masuk mana? Bisa masuk jamak taksir. Bisa masuk alif ta'nis mamdudah. Tapi dia bukan alif ta'nis mamdudah. Dia alif yang menunjukkan jamak. Jadi yang lebih tepat masuk ke nomor 6. Uzunun, telinga. Anggota tubuh yang berpasangan masuk apa? Muannas kan? Berarti masuk mana tadi? Nomor 5. Mazaji. Majazi. Rijlun, kaki. Masuk nomor 5. Anggota tubuh yang berpasangan. Maitatun. Ada tak marbutoh? Nomor 2. Maitatun artinya bangkai. Arudun. Sudah saya jelaskan tadi. Ya, masuk mana? 5. Benda yang dianggap mu'annas, bumi. Jannatun. Kebun. Masuk nomor 2 karena ada tak marbutoh. Buyutun. Jamak dari apa? Baitun. Baitun jadi terus ukhra. Masuk nomor 3. Ukhra artinya yang lain. Buyutin itu rumah-rumah. Surabaya. Masuk nomor 8. Anna. 7. Inna ada di sini anna. Bedanya cuma harokatnya saja. Ayatun. 2. Yaitu ada tak marbuto. Ingat ya kemarin ini banyak keliru-keliru terus nih. Ayatun. Jamaknya apa? Pakai jamak muannas salim. Ayatun. Bukan jamak taksir lagi. Karena diakhiri alif dan ta. Terus ahadisu. Hah? Masuk jamak taksir karena jamak dari hadisun. Hadis-hadis. Ditanggung enggak? Ahadis sudah ditanggung tidak? Tidak ditanggung. Kenapa? Di tengahnya ada alif, setelahnya ada tiga huruf, tengahnya disukun. Apa disebut apa? Sighah muntahal jumu'. Wes lali. Sama'un. Ini masuk yang mazaji, bukan yang masuk yang mamduda, bukan. Masuk yang mazaji, majazi. Sama artinya apa? Langit. Masuk benda yang dianggap perempuan. Alhamdulillah.